Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'gfiruhu wa nasta'hdih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa midlul falahadiyalah. Asyadu an la ilaha ilallah dahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jal, ya ayuhalladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam majelis mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah ikhwan fiddin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama lagi, kurang dari sebulan, mungkin sekitar 20 hari atau 19 hari ke depan, kita akan berjumpa dengan suatu bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifati bulan tersebut dengan mubarak. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Akan datang kepada kalian atau telah datang kepada kalian bulan Ramadan yang bulan penuh dengan keberkahan. Ketahuilah sifat ini adalah satu-satunya yang Nabi SAW berikan kepada bulan-bulan yang ada. Ketahuilah bulan ada banyak dan ada juga bulan-bulan haram. Tapi tatkala menyebutkan Ramadan, Nabi SAW menyebutkan dengan sifat mubarak, yaitu sifat keberkahan. Kenapa demikian? Karena dalam bulan Ramadan itu banyak kebaikan yang terkandung dalamnya. Begini aja Mas Muhammad Ta'ala, untuk menghadapi bulan Ramadan, kita butuh persiapan. Kita butuh persiapan yang cukup bekal untuk bisa memaksimalkan bulan tersebut. Kenapa? Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya kalau ada orang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian dia ternyata tidak mendapat kemanfaat, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia dicela atau dia didoakan keburukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah berkhutbah, kemudian tatkala beliau naik tangganya, kemudian beliau mengatakan amin. Maka setelah khutbah para sahabat nanya, "Ya Rasulullah, sami'na ka taqulu amin. Tadi kami mendengar kau mengatakan amin. Ada apa?" Maka kata Nabi SAW, "Tadi Jibril datang kepadaku." Kemudian Jibril mengatakan, syaqi abdun, sungguh celaka seorang hamba, laqi Ramadan, dia bertemu dengan Ramadan, thuman salakha minhum walam yughfar lahu. Kemudian dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak mendapatkan manfaat dari bulan Ramadan, maka dia adalah orang yang sangat berugi dan orang yang sangat tercela. Kenapa demikian jemaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kita kembali tadi bahwasanya bulan Ramadan ini bulan berkah. Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan bulan Ramadan ini suatu bulan sebagai ladang pahala bagi hamba-hambanya. Makanya sering para ulama menyebutkan bulan Ramadan itu dengan musim ibadah. Allah sudah men-setting bulan Ramadan itu agar kita banyak mengumpulkan ibadah. Bahkan kondisinya pun sudah dibuat sama Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan kalau sudah datang bulan Ramadan, sufidati syayatin, setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dapati kebaikan, keburukan-keburukan di bulan Ramadan itu tidak semasif terjadi di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan masih ada keburukan-keburukan, masih ada kemaksiatan. Meskipun kata Nabi tadi semuanya setan sudah dibelenggu, tapi kok masih ada orang yang menjadi melakukan maksiat? Kata para ulama, yang dibelenggu itu sebagian ulama menafsirkan tentang gembong-gembong setannya, setan-setan besarnya, mereka yang dibelenggu. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya semua setan dibelenggu, hanya saja dalam diri kita sebagai manusia itu ada setannya sendiri. Jadi selama 11 bulan setan sudah mengajarkan setan manusia, maka tatkala setan dibelenggu, setan manusia itulah yang bermain sendiri, yang mengarahkan sendiri. Artinya kalau kita lihat secara nyata, faktual, memang kemaksiatan yang terjadi di bulan Ramadan itu tidak semasif terjadi di bulan Ramadan. Demikian juga dalam hadis Nabi SAW menyebutkan kalau sudah datang bulan Ramadan, akan ada seruan-seruan yang menyebutkan, ya bagi al-khair akhbil, wa ya bagi al-syar aqsir. Kata Nabi SAW, akan ada suara seruan yang menyebutkan, wahai orang-orang jiwa-jiwa yang ingin melakukan kebaikan, bersegeralah. Wahai jiwa-jiwa yang hendak melakukan keburukan, berhenti. Dan ini kita rasakan. Kita kalau bulan Ramadan, kayaknya terdorong ingin membuat kebaikan. Demikian juga kita di bulan Ramadan, kayaknya kita tertahan untuk melakukan keburukan. Ini semua settingan Allah Subhanahu wa taala, semua sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di bulan Ramadan kita tidak niat atau kita tidak giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kita menunggu bulan apa lagi? Sedangkan bulan yang sudah disetting sama Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa mengambil manfaat, terus mau nunggu bulan apa lagi? Bulan Januari, bulan Februari, bulan Desember. Maka jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu persiapkan diri bagaimana caranya agar kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan. Kita lihat bulan Ramadan tahun lalu mungkin kita masih bersama sebagian saudara-saudara kita, bahkan mungkin sebagian teman-teman kita, bahkan orang terdekat. Sekarang mereka udah enggak ada. Akhirnya mereka tidak bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, kita pun sekarang ini belum tentu. Kita ini sekarang ini belum tentu juga bertemu dengan bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat diinginkan oleh para penghuni kubur. Ibnu Jauzi rahimahullahu taala beliau pernah mengatakan, "Lau qila li ahli al-qubur tamannau." Kalau dikatakan kepada penghuni kubur, orang yang sudah mati, "Apa yang kalian inginkan?" Kata penghuni kubur, kata Ibnu Jauzi, "La tamannau yawman min Ramadan." Maka sungguh mereka akan menjawab bahwasanya mereka akan ingin berjumpa dengan bulan Ramadan. Kenapa? Di situ bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan banyak kebaikan. Oleh karena jemaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita butuh persiapan sekali lagi untuk menghadapi bulan Ramadan. Bayangkan orang kalau mau ikut lomba, mau ikut event, mereka biasanya harus latihan, punya persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan, untuk menghadapi lomba-lomba tersebut. Nah, kita pun demikian. Ingin menghadapi bulan Ramadan, maka kita butuh bekal. Bekal ilmu untuk bisa memenuhi atau mengisi bulan Ramadan dengan kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan belajar, tentu tidak secara detail, kita akan mengisyaratkan saja tentang fikih tentang Ramadan. Nanti saya akan berbicara tentang fikih Ramadan berawal dari tetapnya bulan Ramadan sampai Lebaran insyaallah. Jadi dari awal ditetapkan bulan Ramadan sampai Lebaran. Tentunya saya tidak jelaskan secara detail, karena kalau kita bicara secara detail kita butuh mungkin sekitar 3 atau 4 pertemuan. Tapi kalau kita bicara tentang secara umum, insya Allah mudah dan tidak terlalu susah. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mulai dengan penentuan masuknya bulan Ramadan. Fikih penentuan masuknya bulan Ramadan. Para ulama menjelaskan bahwasanya penentuan masuk bulan Ramadan, mereka berbeda pendapat, paling tidak menjadi dua pendapat. Mazhab yang pertama, mereka menggunakan namanya mazhab ru'yatul hilal, itu mazhab dengan melihat hilal. Ada sebagian ulama kelompok lagi yang mereka bermazhab dengan wujudul hilal. Yang pertama ru'yatul hilal, yang kedua wujudul hilal. Apa itu wujudul hilal? Dalam kurung hisab. Dalam kurung apa? Hisab. Mana yang benar antara kedua mazhab ini? Allah Ta'ala alam, yang paling benar yaitu mazhab yang menyebutkan tentang ru'yatul hilal. Penentuan bulan Ramadan itu dengan melihat hilal. Kenapa kita katakan bahwasanya ini yang benar? Karena banyak isyarat dari Nabi SAW yang menyebutkan bahwasanya penentuan bulan Ramadan itu atau bulan Syawal dengan melihat hilal. Contoh seperti hadis Nabi SAW, "Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati." Kata Nabi SAW, berpuasalah kalian dengan melihat hilal, wa aftiru, dan berlebaranlah kalian dengan melihat hilal. Kemudian Nabi sebutkan, fa in ghubbiya alaikum, kalau hilal tertutup, artinya tidak terlihat bagi kalian, fa akmilu iddata sya'ban 30, maka genapilah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Di sini Nabi jelas, Nabi menyebutkan, fa in ghubbiya alaikum, fa akmilu iddata sya'ban. Dalam riwayat lain, fa in hala bainakum wa bainas sahab fa akmilu iddata sya'ban 30. Kalau kalian melihat hilal, kemudian hilal tersebut terhalang mungkin dengan awan, maka tetap kata Nabi Sallam genapi bulan Syakban menjadi 30 hari. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala para ulama menjelaskan tentang ru'yatul hilal, ini menegaskan kepada kita bahwasanya hilal itu terkadang ada tapi tidak terlihat. Saya ulang, tatkala Nabi menyebutkan fa in ghubbi 'alaikum, kalau tertutup bagi kalian, tertutup maknanya berarti ada dua kemungkinan, ada atau tidak ada. Maka kata para ulama, bisa saja hilal itu ada tapi dia tidak terlihat. Oleh karena ini kalau kita bicara tentang hisab, jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hisab itu benar, penentuannya benar dan kadang-kadang tepat. Maka mereka bisa menentukan hilal itu ada dan hilal itu tidak ada. Tapi untuk menentukan satu Ramadan atau satu Syawal itu dengan harus dengan penglihatan. Jadi meskipun hilalnya ada secara hisab itu ada, tapi kalau dilihat ternyata tidak ada, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk menjadikan penetapan bulan Ramadan atau penetapan bulan Syawal. Lekinanya sekali lagi yang paling benar yaitu dengan ru'yatul hilal. Sekarang ada mazhab ketiga. Mazhabnya negeri kita. Yaitu dengan imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah itu mazhab kemungkinan hilal bisa terlihat. Kemungkinan hilal bisa terlihat. Jadi di negeri kita ini tidak murni sebenarnya dengan wujudul hilal kalau tidak salah. Allah Ta'ala kalau ada salah dikoreksi. Tapi mereka punya mazhab sendiri namanya imkanur ru'yah. Apa itu imkanur ru'yah jamaah? Imkanur ru'yah itu mereka punya kondisi, punya standar derajat. Kalau di atas derajat sekian hilal itu ada, maka mereka akan menetapkan bulan Ramadan meskipun tidak terlihat biasanya. Tapi kalau di bawah derajat, misalnya mereka biasanya menetapkan 2 derajat kalau tidak salah. Nggak tahu kalau sekarang sudah berubah. Kalau hilal itu di bawah 2 derajat, maka mereka pasti tidak akan menetapkan bulan Ramadan. Tapi kalau hilal itu di atas 2 derajat, meskipun tidak terlihat, biasanya mereka menentukan itu jadi masuk bulan Ramadan. Saya ulang, mereka punya standar. Hilal itu di atas berapa derajat atau kurang di berapa derajat. Misal, saya contohkan kalau tidak salah kemarin 2 derajat. Kalau hilal itu di atas 2 derajat, maka meskipun tidak terlihat, mereka akan menetapkan bahwasanya itu sudah masuk bulan Ramadan. Tapi kalau di bawah 2 derajat, maka pasti mereka menyebutkan tidak terlihat. Tapi kalau mazhab yang benar, ru'yatul hilal, mau 2 derajat, mau 4 derajat, tapi kalau tertutup, maka itu tidak akan ditetapkan sebagai bulan Ramadan. Maka mereka akan mengikuti sabda Nabi, fa'akmilu iddata sya'ban. Maka genapilah bulan Ramadan, bulan Sya'ban dengan 30 hari. Wallahu ta'ala. Sekarang bagaimana sikap kita, jemaah semua ta'ala, kita sebagai kaum muslimin? Apakah kita lihat sendiri? Akhirnya naik ke atas gedung yang tinggi, ngelihat, salah lihat, lihat jemuran orang. Kita enggak punya ilmunya. Yang pertama. Yang kemudian yang kedua, maka kita sebagai rakyat, kita sebagai umat muslim, kita ikut pemimpin kita. Kita sebagai orang awam, maka yang lebih benar adalah kita mengikuti pemimpin kita. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, "As-saum yauma tasumun." Puasa itu di mana hari-hari orang semua berpuasa. "Wal fitru yauma tuftirun." Dan berbuka atau lebaran di mana orang-orang semua berlebaran. "Wal adha yauma tudhahun." Dan juga Idul Adha itu di mana hari mereka menyembelih. Artinya masyarakat akhirnya menjadi berbuka, masyarakat akhirnya menjadi berpuasa, itu semua atas kendali kepemimpinan. Tatkala pemimpin menyebutkan ini sudah satu Ramadan, maka akhirnya masyarakat pun berpuasa. Maka kita pun mengikuti demikian. Yang lebih benar adalah kita mengikuti apa? Pemerintah. Kini Imam Ahmad menyebutkan, "Yasumu ma'al imam wa jama'atil muslimin fis sahwi wal ghaim yadullahi 'alal jama'ah." Karena Imam Ahmad mengatakan seorang muslim hendaknya dia berpuasa bersama pemimpinnya dan juga jamaah kaum muslimin. Dan jamaah kaum muslimin kita ini sudah diatur dengan pemimpin kita. Maka tatkala pemimpin telah menetapkan bahwasanya satu Ramadan misalnya tanggal sekian, maka yang lebih ideal, yang lebih benar, kita sebagai orang mukmin pun mengikuti pemimpin tersebut. Ini wallahu ta'ala alam sebagai simpel gambaran bagaimana cara penetapan bulan Ramadan atau bulan Syawal dalam syariat Islam. Yang paling benar sebenarnya apa tadi? Ru'yatul hilal. Tapi kalau di sana pemimpin sudah menetapkan suatu hari, maka kita sebagai kaum muslimin kita harus mengikuti pemimpin. Sekali lagi karena Nabi menyebutkan as-saum yauma tasumun. Berpuasa di mana orang-orang itu mereka berpuasa. Wallahu taala alam. Oke, misal malam ini akhirnya pemerintah telah menetapkan ini satu Ramadan. Apa yang harus kita lakukan jemaah semua taala? Maka hal yang paling utama yang kita lakukan adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka poin kedua tulis harus bersyukur. Jadi poin pertama kita bahas apa tadi? Ru'yatul hilal, penetapan Ramadan. Sekarang yang kedua tulis setelah ditetapkan bulan Ramadan dan saya hadir di situ, maka saya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini adalah nikmat yang besar. Dan kalau kita bersyukur, insya Allah Allah akan mudahkan bagi kita untuk bisa maksimal dalam bulan Ramadan. La in syakartum la azidannakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian bersyukur, kami akan tambahkan nikmat kepada kalian. Tambah nikmat maksudnya kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa bersyukur. Hadirkan rasa bahagia, rasa senang, rasa syukur tatkala kita masuk di malam pertama bulan Ramadan. Selanjutnya jemaah semua taala, yang ketiga. Apa yang kita lakukan tatkala itu di malam itu? Di antara sunnah yang kita lakukan yaitu kita langsung melaksanakan apa? Salat tarawih. Salat tarawih. Kita bahas sedikit tentang salat tarawih. Apa itu tarawih jemaah semua taala? Tarawih dalam bahasa Arab itu maknanya itu adalah istirahat. Roha. Istirahat. Terus jadi pertanyaan kenapa salat di malam hari, salat setelah Isya di bulan Ramadan itu disebut dalam salat tarawih? Karena disebut oleh para ulama summiya bidzalik li'anna an-nas kanu yutiluna al-qiyama fiha war-ruku was-sujud fa idza sallu arba'an istarahu. Disebut dengan salat tarawih jamaah karena dahulu mereka kalau salat itu panjang-panjang. Salat tarawih itu panjang-panjang. Sehingga tatkala selesai dari 4 rakaat mereka istirahat. Jadi ada jedahnya. Makanya yang paling benar sesuai sunnah dijalankan dikerjakan oleh para salafus saleh dahulu, mereka itu kalau sholat tidak langsung 2-2-2-2 sampai 11, enggak. Tapi mereka 2-2 menyambung, habis itu ada jeda. Mungkin ada jeda agak istirahat lah. Baru setelah itu mereka lanjut lagi menyebutkan 2 yang ketiga, baru 2 yang keempat. Nah, di sela-sela itu ada istirahat. Inilah sebab kenapa sholat tarawih itu disebut dengan apa? Sholat tarawih. Karena tarawih itu maknanya apa? Roha, istiroha. Jadi ada sholat yang ada jeda istirahatnya. Kalau kita di sini kayaknya kita nggak perlu istirahat. Sholatnya pendek-pendek. Tapi kalau di zaman sahabat dahulu, mereka sholat panjang, Pak? Panjang. Ini pengetahuan tentang istilah nama tarawih. Sekarang apa hukum sholat tarawih? Para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang sholat tarawih, mereka menyebutkan hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Itu sunnah yang sangat ditekankan. Kenapa demikian? Karena sholat tarawih ini ganjarannya sangat besar. Nabi SAW pernah bersabda, man qama ramadana imanan wahtisaban kufira lahu ma taqaddama min dambi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melaksanakan sholat malam. Ada dua syarat. Dengan keimanan dan juga ihtisab. Bukan cari makan malam dan cari teman nongkrong. Gufiro lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jamaah semua ta'ala, ini ganjaran bagi orang yang salat malam. Kita tahu kita ini banyak dosa. Dosanya banyak. Kalau kita mau hitung-hitung, ini gak bakal bisa. Karena setiap kita, setiap saat bisa saja kita melakukan dosa. Maka kita butuh dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kecil banyak yang kita lakukan tapi terkadang kita lupa. Nah, inilah momen kesempatan dosa-dosa tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa besar kita butuh bertobat, tapi dosa-dosa kecil ini banyak sekali kita lakukan. Nah, di antara cara untuk kita bisa dihapuskan dosa-dosa tersebut dengan kita melaksanakan salat tarawih, salat malam. Lihat jemaah semua taala. Salat tarawih para ulama tatkala mereka menjelaskan hukumnya sunnah. Kenapa demikian? Karena dalam suatu kesempatan Nabi itu meninggalkan para jamaah untuk melaksanakan salat tarawih. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Nabi itu sholat dengan para sahabat hari pertama sedikit karena syahadat itu belum terlalu populer. Akhirnya hari kedua semakin banyak, hari ketiga semakin banyak, dan terus semakin banyak. Ini kebiasaan para salawat. Kalau kita kan hari pertama banyak, hari kedua masih banyak, kelima masih banyak, nah tujuh goyang, saf semakin maju. Tapi kalau para sahabat dahulu mereka semakin banyak. Bahkan Aisyah mengatakan, falamma kana lailatul rabi'ah, tatkala sudah masuk hari malam keempat, masjid sudah enggak nampung lagi. Masjid sudah tidak nampung jamaah. Kalau kita kan semakin hari semakin nampung. Hari pertama aja yang meluber, tapi hari-hari berikutnya semakin keluar. Nah, dalam satu kondisi Nabi enggak keluar. Nabi ngelihat dari rumahnya, rumah Nabi kan nempel sama apa masjid. Para sahabat semua mereka sudah ngumpul di masjid nungguin Nabi SAW. Ternyata Nabi tidak keluar sampai keesokan harinya. Maka besok harinya Nabi pun ketemu mereka. Nabi menyebutkan qad ra'aitul ladzi sana'tum. Saya lihat kalian kemarin ngumpul di masjid. Walam yamna'uni minal khuruj ilaikum illa anni khashitu an tufrada 'alaikum wa dhalika fi Ramadan. Saya khawatir kalau saya keluar sama kalian, saya salat sama kalian, saya khawatir salat tarawih itu diwajibkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya Nabi itu sayang sama kita jemaah. Coba bayangkan kalau Nabi maksudnya semangat terus tapi tidak mikirin kita. Akhirnya sholat tarawih wajib. Allahu Akbar. Sholat lima waktu aja kita ngos-ngosan terkadang. Gimana kalau sholat tarawih itu wajib serba-serakan tiap malam harus. Ini sangat memberatkan. Maka di antara hikmah Nabi, Nabi sayang sama kita, akhirnya Nabi sengaja tidak keluar. Kenapa? Nabi takut salat tarawih itu diwajibkan. Maka dari sini para ulama menyebutkan bahwasanya salat tarawih itu hukumnya apa? Sunnah. Tidak sampai taraf wajib. Apa itu sunnah? Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi. Tidak dosa, tapi sayang. Apalagi bulan Ramadan. Wallahu ta'ala alam. Sekarang berapa rakaat? Berapa rakaat jumlah sholat tarawih? Dalam riwayat, Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat. Nabi SAW tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat. Yusallim baina kulla rak'atain wa yutir wahida. Nabi sholat dua rakaat, kemudian akhirnya beliau tutup dengan witir satu rakaat. Dari sini, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya jumlah rakaat salat tarawih itu 11. Salat tarawih itu 11. Ada riwayat lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas mengatakan kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 rakaatan. Nabi SAW itu salat malam 13 rakaat. Kok kenapa bisa jadi kontradiksi? Nabi menyebutkan Aisyah mengatakan 11. Tapi kalau Ibn Abbas mengatakan berapa? 13. Ternyata kalau kita baca penjelasan para ulama, 13 itu nambah 2 rakaat qobliyah subuh. Saya ulang, 13 rakaat, 11-nya sholat taraweh sama witir, 2 rakaat tambahannya itu 2 rakaat qobliyah subuh. Ibn Abbas menambahkan 2 rakaat itu menjadi 13. Jadi, kalau kita gabungkan hadis ini, tetap Nabi masih sholat berapa? 11 rakaat. Sekarang jadi pertanyaan. Boleh enggak sholat tarawih, sholat malam lebih dari 11? Mau 13? Atau mungkin kurang, mungkin 7 atau 9 atau mungkin 21. Boleh tidak jamaah? Ragu-ragu. Yang bilang boleh siapa? Yang bilang boleh tidak siapa? Kasih hujjah coba. Kita belajar. Kasih alasan. Yang bilang boleh, siapa? Ulama. Jadi gini, sholat tarawih, tadi saya sebutkan Aisyah menyebutkan Nabi sholat lebih dari 11. Dalam riwayat Ibn Abbas mengatakan 13, tapi duanya itu tambahan tadi apa? Qobliyah subuh. Terus gimana kalau ada orang sholat lebih dari 11? Boleh tidak? Kata para ulama, boleh. Boleh sholat lebih dari 11 rakaat. Apa dalilnya? Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara salat malam?" Nabi menyebutkan salatul lail masna masna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi kalau kalian takut akhirnya masuk subuh, maka tutuplah dengan sholat witir. Berarti dari konteks hadis ini Nabi tidak menyebutkan jumlahnya berapa. Dua, dua, dua, dua, dua, dua, terserah. Semalam suntuk. Tapi kalau sudah di akhir takut masuk pagi, maka tutuplah dengan sholat witir. Karena di antara sunnah itu menutup sholat malam itu dengan sholat apa? Witir. Maka berdasarkan dalil ini, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya sholat tarawih itu tidak bisa kita tetapkan jumlahnya secara tepat. Artinya tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Bahkan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan begini. وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ قِيَامَ رَمَضَانْ فِيهِ عَدَدٌ وَوَأَقَّةٌ. Barang siapa yang menyangka bahwasanya salat malam itu ada jumlah tertentu dari Nabi SAW, لَا يُزَدُ فِيهِ وَلَا يُنْقَصْ. Tidak boleh dilebihkan, tidak boleh dikurangin. Misalnya ada orang mengatakan harus 11 ya, kurang salah, lebih salah. Harus 13 ya, kurang salah, lebih salah. Harus 21 ya, kurang salah, lebih salah. Kalau ada yang mengatakan demikian, kata Imam Ahmad, فَقَدْ أَخْطَأْ. Sungguh dia telah terjatuh dalam kesalahan. Maka dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya salat tarawih itu jamaah terserah mau berapa rakaat. Tidak ada jumlah tertentu. Tapi kalau kita mau bicara tentang afdholiyah yang paling utama yaitu 11 rakaat. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sholat malam lebih dari 11 rakaat. Saya ulang supaya tidak salah paham. Nanti dibilang setinggi. Sholat malam yang paling afdol berapa? 11. Kenapa? Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah sholat lebih dari 11. Sekarang saya tanya, kalau saya sholat 7 rakaat aja, boleh tidak? Tadi Nabi 11. Kenapa 7 boleh? Atau saya sholat 21. Boleh tidak? Kenapa boleh? Karena Nabi menyebutkan sholat itu dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, ditutup dengan witir. Maka dari sini jamaah semoga dirahmati Allah SWT nggak perlu gontok-gontokan. Saya harus sholat di 11 lah, saya harus sholat di 12, di 21 lah. Sekarang banyak ada orang yang ekstrim. Tidak mau sholat di belakang orang sholat di 21. Yang 21 juga demikian, saya nggak mau sholat di 11. Seakan-akan suatu soal yang harus diingkari. Enggak boleh seperti itu. Mau 11, mau 21, yang penting apa? Yang penting sholat. Biasanya ribut-ribut-ribut tapi enggak sholat juga. Maka dari sini kita bisa pahami sholat tarawih jumlahnya berapa? Tidak ditentukan. Terserah. Apalagi ibu-ibu. Mungkin sholatnya kan di rumah terkadang. Cuma hafal trikul. Kalau cuma 11 rakaat, berapa menit kira-kira? 10 menit. Maka sholat malam boleh berapa rakaat, yang penting la witron fil lailah. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Jadi harus ditutup dengan witir. Nanti misalnya kita sholat. Nanti pembahasan selanjutnya. Intinya jumlah rakaat tadi tidak ditentukan. Maksudnya tidak ada jumlah yang pakem. Tapi kalau kita bicara tentang sunnah Nabi yang paling afdol, berapa tadi? 11 rakaat. Allahu ta'ala alam. Bahkan ada riwayat para salaf, ada yang sholat sampai 30 rakaat. Banyak. Cuman saya mau baca tapi tidak cukup waktunya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau salat tarawih usahakan kalau yang bagi laki-laki salat di masjid, maka sampai selesai. Sampai imam selesai. Kenapa? Kita akan diganjar salat tarawih itu seperti salat satu malam suntuk. Dalam sebuah hadis Nabi pernah salat sama para sahabat. Sampai di pertengahan malam, maka Nabi berhenti. Nabi berhenti. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, lau naffaltana baqiyata lailatina hadi. Rasulullah, malam masih panjang. Lanjutlah. Kalau bahasa kita gitu. Bahasa kita. Tapi kita jarang ngomong kayak gitu. Kita ketemu imam, imamnya pendek, alhamdulillah. Tapi imam tiba-tiba, alif lam mim, alif lam mim, sod. Kita apa gelisah. Lihat para sahabat sholat sama Nabi, masih ada pertengahan malam, Nabi selesaikan. Para sahabat tanya Rasulullah, ayo lanjutlah, masih panjang. Ini menunjukkan bahwasanya betapa semangatnya para sahabat mereka untuk melaksanakan salat. Apa kata Nabi? Innahu man qama ma'al imam hatta yansarif fa innahu ya'lilu qiyam lailatin. Sungguhnya barang siapa yang salat bersama imam sampai imam selesai, fa innahu ya'lilu qiyam lailatin, maka dia mendapatkan ganjaran seperti salat semalam suntuk. Maka jamaah, ada kebiasaan di negeri kita itu, orang-orang awam biasanya mereka tidak mau witir sama imam. Dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, sampai 8 rakaat, akhirnya mereka kabur, ninggalin imam salat witir. Maka ini sayang. Maka harusnya kita salat sampai imam selesai, supaya kita mendapatkan pahala semalam suntuk. Wallahu ta'ala alam. Sekarang kita bicara tentang para wanita. Gimana? Apa yang terbaik bagi mereka? Apakah sholat di rumah? Apakah sholat di masjid? Para ulama menyebutkan hukum asal para wanita itu yang terbaik sholat di rumah. Sholat di rumah. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah ditanya sama seorang sahabiyah. Dia datang kepada Nabi dan mengatakan, Ya Rasulullah, ini uhibbu sholata ma'ak. Wahai Rasulullah, kami ingin sholat di belakangmu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad alimtu annaki tuhibbina as-salata ma'i wa salatuki fi darika khairun laki min salatiki fi masjid qaumik." Kata Nabi, "Saya tahu kau pengen salat sama saya." Tapi kata Nabi, "Salatmu di rumahmu atau di rumahmu itu lebih baik daripada salat di masjidmu. Masjid kampungmu. Dan salatmu di masjid kampungmu itu lebih baik daripada kau salat di masjidku, maksudnya di Masjid Nabawi." Saya ulang. Ada sahabat datang kepada Nabi dan mengatakan, Ya Rasulullah, saya ingin sholat di belakang, saya senang. Kata Nabi, saya tahu kau senang sholat di belakang saya. Tapi sholatmu di rumahmu itu lebih baik daripada sholatmu di masjid kampungmu. Dan sholatmu di masjid kampungmu itu lebih baik daripada sholat di masjidku. Maksudnya Masjid Nabawi. Dari sini kata para ulama, mereka menyebutkan bahwasanya sholat di rumah itu lebih afdal. Bahkan dalam riwayat Ummu Salamah, Nabi menyebutkan, khairu masajidin nisa qa'ru buyutihin. Masjid terbaik para wanita itu di dalam rumahnya. Maka yang paling afdol di rumah. Menjadi pertanyaan, apakah boleh seorang wanita sholat tarawih di masjid? Boleh tidak? Boleh. Maka Nabi menyebutkan, la tamna'u nisa'akumul masajid idza sta'dzanakum ilaiha. Kata Nabi SAW, jangan kalian larang wanita-wanita untuk pergi ke masjid. Izinkan mereka untuk pergi ke masjid. Menurut saya, kalau kita bicara tentang afdholiyah, maka tetap wanita itu di rumah. Tapi gini, terkadang kalau ibu-ibu di rumah, banyak faktor yang membuat akhirnya malas. Yang pertama, hafalannya nggak banyak. Yang kedua, ngantuk-ngantukan mungkin. Yang ketiga, apalagi jemaah, banyaklah faktor. Akhirnya, dia merasa semangat kalau datang ke masjid. Maka kata para ulama, enggak masalah. Tetap dia datang ke masjid. Hanya saja, ada syarat-syarat disebutkan oleh para ulama bagi para wanita yang ingin pergi ke masjid. Yang pertama, antakunal bil hijabil kamil. Pastikan hijabnya itu sempurna. Jangan sampai ada yang bolong-bolong. Antakhruja ghoira mutatayyibah. Keluar juga tidak pakai wangi-wangian. Kemudian an yakuna dalika bi idzni zauj, harus atas izin suami. Ini tiga disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, pakai hijab yang sempurna. Yang kedua, tidak pakai wangi-wangian. Kemudian yang ketiga apa? Izin suami. Kalau suami tidak mengizinkan, maka tidak boleh pergi ke masjid. Wallahu ta'ala a'lam. Sekarang kita selesaikan tarawih, sudah selesai, maka masuklah malam bulan Ramadan. Apa yang kita lakukan jamaah semua setelah kita salat tarawih? Maka di situ ada hal yang harus kita lakukan, yaitu kita dari malam kita pasang niat untuk berpuasa esok hari. Kita pasang apa? Niat. Dalam hadis, dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, man lam yubayyitis siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa di malam hari, maka tidak ada puasa bagi dia. Artinya gini, kita tahu malam ini sudah penentuan Ramadan, tapi kita gak pasang niat. Tahu-tahu kita ketiduran, bangun pas adzan. Terus kita mau puasa. Maka kata para ulama, itu puasa tidak sah. Kenapa? Niat itu harus dipasang sebelum apa namanya, orang makan sahur. Sebelum orang makan sahur. Misal contohnya misalnya gini, kita naik pesawat, flight, mungkin dari pagi, dari sore, sampainya malam jam 9 mungkin. Jadi sore itu kita belum tahu ada pengumuman apa tidak. Akhirnya kita berangkat flight, kemudian sampai ke tempat tujuan kita jam 9 malam, HP lobet. Tahu-tahu kita pulang, kita tidur. Terus kita bangun pas azan subuh. Kita bangun azan subuh, Allahu Akbar. Ternyata kita buka TV, ada pengumuman apa, sudah masuk Ramadan. Terus kita puasa. Di situ kita sah tidak puasanya? Tidak. Kenapa? Sejak sebelum malam kita belum meniatkan niat berpuasa. Maka pasang niat jamaah. Pasang niat untuk berpuasa keesokan harinya. Dan kata para ulama, niat itu tidak perlu dilafalkan. Cukup dipasang dalam hati, itu sudah termasuk nih niat. Contoh misalnya niat itu bikin alarm. Kita mau tidur, kita pasang alarm jam 3. Itu sudah termasuk niat. Kenapa? Kita mau bangun makanlah sahur. Atau mungkin pulang kerja lagi malas bikin sahur, antum pulang singgah nasi goreng. Pesan nasi goreng buat apa? Sahur. Itu sudah niat. Itu sudah termasuk apa? Niat. Jadi tidak perlu dilafalkan. Niat puasa, apakah harus tiap malam? Atau satu kali aja sudah cukup? Kata para ulama, disunnahkan setiap malam. Artinya kita disunnahkan untuk menghadirkan niat. Besok saya puasa. Ini disunnahkan. Tapi Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan bahwasanya dengan sebulan sekali saja di awal, kita niat itu sudah cukup. Sebenarnya sudah cukup. Misalnya ini malam Ramadan. Kemudian kita niat, saya ingin berpuasa satu bulan ke depan. Saya ingin berpuasa untuk menghabiskan bulan Ramadan. Maka kata para ulama, ini niat sudah cukup untuk mewakili semua bulan Ramadan. Saya ulang, berarti ada dua hal di situ. Disunahkan kapan? Setiap malam. Jadi kita menghadirkan, saya mau puasa. Ini disunahkan seperti itu. Yang kedua, cukup sekali untuk mewakili semua bulan Ramadan. Tapi ada syaratnya bagi yang mewakili setiap bulan Ramadan. Satu kali di bulan Ramadan. Apa syaratnya? Kalau tiba-tiba di pertengahan bulan Ramadan akhirnya dia batal, maka dia harus niat ulang. Saya contohkan misalnya ibu-ibu. Ibu-ibu misalnya ini malam Ramadan, akhirnya dia niat, saya pengen berpuasa untuk satu bulan ke depan. Tahu-tahu hari kedua dia udah gak niat lagi, itu kan sudah niat di awal. Tahu-tahu hari keempat datang tamu negara. Haid. Kemudian biasanya berapa? Seminggu ya. Akhirnya hari ke-10 udah bersih. Maka di hari ke-10 itu dia harus niat. Saya mau niat puasa untuk menghabiskan bulan Ramadan. Paham? Kapan ada batal, maka harus niat ulang. Contoh misalnya juga kita sebagai laki-laki. Laki-laki gak ada tamu negara, insya Allah. Kita niat puasa sekarang, misalnya saya ingin puasa satu bulan ke depan selesai. Tahu-tahu di hari ke-25 ada mudik. Dan mudiknya berat. Harus bawa kendaraan, bahkan nyebrang pulau pakai kapal. Karena dia yang biasanya safarnya kayak begitu. Nah, tahu-tahu di tengah perjalanan harus buka. Akhirnya dia buka tuh, satu hari. Nanti hari ke-26, dia harus niat ulang. Dia harus niat ulang untuk memperbarui niat puasa dia. Jadi kaedahnya, barang siapa yang mewakili niat cuma sekali aja di malam hari. Misalnya malam hari pertama saya mau niat untuk 30 hari ke depan atau sampai Ramadan selesai. Kapan di tengah perjalanan ada puasa yang batal, maka dia harus niat ulang. Paham? Makanya lebih afdol tiap malam istihdor. Habis salat tarawih, ibu-ibu, bapak-bapak di sini semua langsung hadirkan. Bahwasanya besok saya mau puasa. Itu sunnahnya lebih baik seperti Seperti itu, supaya niat kita itu terbarui terus, supaya kita ingat bahwasanya kita ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena khawatirnya kalau kita tidak berniat di malam hari, kita hanya menjalankan puasa itu hanya seperti aktivitas saja. Hanya sebagai menjalankan aktivitas. Tapi kalau kita niatkan dalam hati kita, saya berpuasa karena Allah, maka itu akan mendapatkan ganjaran lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung apa? Niatnya. Maka setelah kita meniat jamaah sunnah ta'ala, kemudian di pagi hari ada aktivitas selanjutnya. Apa itu? Makan sahur. Ini poin keberapa nih jamaah? Kelima. Kecepatan enggak? Poin kelima, makan sahur. Kita bicara sedikit tentang makan sahur. Apa hukum makan sahur jamaah? Kata para ulama, sunnah. Bahkan sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Nabi SAW menyebutkan, tasaharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah kalian, makan sahur kalian, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Dari sini jamaah, jangan kita sok kuat. Jangan kita sok, saya gak butuh makan sahur lah. Benar gak makan sahur gak dosa. Tapi itu menyelisihi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Nabi yang nyuruh kita makan sahur. Bahkan dalam riwayat Nabi menyebutkan, walau an yajra ahadukum jur'atan min ma. Meskipun hanya dengan seteguk air. Bahkan Nabi menyebutkan itu sahur. Maka jemaah semua ta'ala, kondisikan diri kita untuk sahur. Bahkan dalam riwayat Nabi pernah berkata kepada para sahabat, halumma ilal qada'il mubarak. Ayo kita makan sahur. Berarti bukan bukber aja harusnya. Apa? Sabar juga ada harusnya. Sahur bareng. Nabi mengajak para sahabat, halumma ilal qada'il mubarak. Ayo kita makan sahur. Maka jemaah semua ta'ala, yang ini bukan urusan kuat enggak kuat, bukan urusan apa, tapi ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, tatkala beliau menjelaskan tentang makan sahur, beliau memberikan banyak faedah. Di antaranya yang saya sebutkan yang pertama jemaah, dalam sahur itu akan membuat keberkahan badan kita sehat. Kenapa? Sahur itu kan makanan berkah. Tatkala kita makan, maka ini akan berdampak pada kesehatan kita. Yang kedua, orang yang makan sahur akan berdampak pada semangat tidaknya ibadah dia. Dia sedang makan makanan yang berkah. Makanan yang berkah itu akan membuat dia semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dua faedah situ. Sehat dan juga semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah ketiga, seorang makan sahur maka dia akan mendapatkan waktu sahur. Artinya dia akan berjumpa dengan waktu sahur. Ini beda dengan orang tidak makan sahur. Orang tidak makan sahur, terkadang dia akhirnya kebablasan masuk subuh. Dan waktu sahur ini adalah waktu yang sangat berkah. Di mana di situ waktu beristighfar, di situ waktu kita berdoa, di situ waktu baca Quran. Itu semua ibadah-ibadah yang dianjurkan dalam waktu-waktu sahur. Dan di situ ada doa mustajab. Para malaikat ada yang Allah SWT turun agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Al-Imam Katsir menyebutkan, tatkala kita makan sahur, inilah yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab. Nabi SAW menyebutkan, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Yang membedakan antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab Yahudi dan Nasrani, yaitu makan sahur. Kenapa ahli kitab mereka tidak makan sahur? Adapun kaum muslimin, mereka makan sahur. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa permasalahan yang perlu kita bahas dalam sahur, yaitu kapan makan sahur. Dalam riwayat Zaid bin Thabit meriwayatkan, "Tasahharna ma Rasulillah." Kami pernah makan sahur bersama Rasulullah SAW. Summa qumna ila shalah. Kemudian kami salat. Faqultu kam kana qadru ma bainahuma? Maka Zaid menanya, kapan berapa apa ada seorang seorang nanya, berapa kira-kira waktu antara sholat dengan makan sahur itu? Kata Zaid bin Sabit, 50 ayat. Kira-kira sekitar 50 ayat. Saya ulang riwayatnya, seorang sahabat cerita, kita itu pernah makan sahur sama Nabi SAW. Kemudian ada yang nanya, itu makan sahurnya waktunya kapan? Maka dia jawab, kira-kira berjarak sama azan subuh itu sekitar 50 ayat. Syekh Khoslan, Hafizahullah Ta'ala, tatkala beliau menjelaskan tentang 40 ayat ini, kalau tidak salah beliau menyebutkan sekitar 40 menit atau 50 menit. Jadi makan 40 menit sebelum apa? Azan. Maka jamaah, itulah waktu terbaik. Waktu terbaik makan sahur. Sebagian orang makan sahur jam berapa? Jam 12 sebelum tidur. Itu bukan makan sahur, itu makan malam. Intinya yang saya ingin syaratkan di sini bahwasanya yang terbaik itu makan sahur itu diakhirkan. Kalau bisa 40 sampai 50 menit sebelum apa? Waktu subuh. Wallahu taala a'lam. Di antara permasalahan sahur juga, mungkin antum pernah mendengar hadis, idza sami ahadukum nida wal ina'u ala yadihi fala yadau hatta yaqdi hajatahu minhu. Kata Nabi sallallahu barang siapa di antara kalian yang mendengarkan azan, kemudian inak bejananya masih ada di tangannya, maka jangan dia taruh sampai dia menyelesaikan hajatnya. Saya ulang, Nabi pernah bersabda, barang siapa di antara kalian yang mendengarkan azan, kemudian mungkin di tangannya tuh ada air, maka jangan dia taruh gelasnya sampai dia selesaikan hajatnya. Ini hadis jadi polemik yang masuk mata. Dibahas sama para ulama. Tatkala mereka menjelaskan hadis ini, bukan berarti akhirnya kita bermudah-mudahan. Ada sebagian orang, dia duduk sambil nonton, pegang air gini. Sambil nonton apa, lawak-lawak biasanya. Nonton, nonton, nonton, azan langsung dia minum. Jangan-jangan antum kayak gitu. Kenapa? Dia berdalil dengan hadis ini. Hadisnya menyebutkan apa? Kalau salah seorang di antara kalian megang apa tadi? Megang bejana atau gelas, maka jangan ditaruh sebelum dia habiskan hajatnya. Sebagian orang praktek kayak gitu. Dia habis makan kenyang, sambil tangan di sini. Kalau sebagian orang enggak, sambil megang rokok. Tangannya masih rokok. Nanti pas azan Allah kepada Allah, bisa-bisa putus diminum, dia taruh. Kenapa kok begitu? Ada dalilnya. Khonfidin jamaah semua. Ini hadis dibahas sama para ulama. Banyak para ulama menakwilah di sini. Yang pertama jamaah, dia jelaskan kepada ulama, bahwasanya hadis ini sama sekali tidak berkaitan dengan puasa. Nabi kan tidak menyebutkan, kalau kalian sahur, kemudian kalian dengar azan, kalau ada bejana di tangannya, selesaikan hajat. Nah, tidak ada diksi puasa di situ. Maka sebenarnya ulama menyebutkan ini hadis sama sekali tidak berkaitan dengan puasa. Artinya, kalau kita sedang nongkrong, sedang makan, terus ini ada azan, tidak apa-apa kita makan, selesaikan sebentar, baru kita pergi masjid. Paham? Takwilan kedua, menyebutkan bahwasanya yang dihabiskan itu yang di mulut. Berarti nanti rokoknya taruh di mulut aja. Jangan di tangan. Atau minumnya taruh di mulut. Kata para ulama begitu. Habiskan yang di apa? Di mulut, bukan yang di tangan. Mereka berusaha mentakwil. Ada lagi yang mentakwil, adzan di situ maksudnya adzan pertama. Oke lah kita bicara tentang puasa, tapi adzan di situ maksudnya adzan pertama. Dan adzan pertama dengan adzan kedua dulu, sunnah di antara sunnah itu salat subuh itu adzannya dua. Adzan pertama dan adzan kedua. Dan adzan pertama dan kedua itu tidak terlalu jarak jauh. Kalau negeri kita kan jauh banget. Harusnya tidak jauh. Nah, maksud hadis ini itu di adzan pertama. Kalau kalian sudah dengar adzan pertama, maka hati-hati. Adzan pertama masih boleh makan tidak? Masih. Justru itulah waktu sahur biasanya. Maka boleh kita makan, selesaikan, baru kita tahan. Yang keempat, takwil sebagian menyebutkan, ada yang menyatakan hadis ini dipakai buat orang yang sedang ragu-ragu. Ini adzan apa beneran sih? Jangan-jangan ini salah ini. Jadi ada keraguan. Saya ingin saya sampaikan bahwasanya ini banyak ditakwil sama para ulama. Kalau demikian jamaah, maka kembalilah ke hukum asal. Apa hukum asalnya? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Makanlah dan minumlah sampai terjelas kepada kalian benang putih dan benang hitam," maksudnya waktu fajar. Berarti kita kembali ke hukum asal aja. Kalau sudah adzan, udah tinggalin tuh makanan. Bahkan bisa perlu, bila perlu kita kondisikan hati-hati. Mungkin sekitar 1 menit, 2 menit sebelum adzan, ya sudah kita santai. Maka yang lebih bagus, kita sudah sahur dan kita sudah baca Quran. Bahkan kita di masjid. Tapi untuk menyengajakan, sengaja megang minum standby, kemudian nunggu adzan, terus minum, nah ini hati-hati. Saya khawatir, malah puasanya tidak sah. Kenapa? Para ulama tatkala menjelaskan hadis tadi, mereka berusaha untuk mentakwil, mengalihkan ke makna hukum asal. Maka jangan biasakan megang-megang minum kalau sudah adzan. Wallahu ta'ala. Sebagian ulama menyebutkan ini hadis itu juga boleh bagi orang yang telat bangun. Misalnya dia telat bangun, tiba-tiba dia makan kemudian azan, maka harus selesaikan. Sebagian ulama seperti itu. Tapi dalam kondisi normal, maka jangan kita berbuat seperti itu. Kita kembali ke hukum asal, berhenti makan dan berhenti dan minum tatkala sudah dikumandangkan apa? Adzan. Wallahu ta'ala alam. Selesai sahur, maka besoknya kita puasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma atimus siyama ila lail." Berarti ini poin ke-6. Kita berpuasa. Berpuasalah di siang hari sampai di malam hari. Maka jemaah semua taala, jaga puasa. Jaga apa? Puasa. Apa itu puasa? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Menahan diri dari makan, dari minum, dan segala hal-hal yang bisa membatalkan puasa dengan niat. Tambahkan niat. Niat kan kita sudah pasang di awal tadi. Dengan niat beribadah dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Secara bahasa, puasa itu kata para ulama al-imsak. Al-imsak itu apa? Menahan diri. Datang sebagian orang-orang liberal, mereka memalingkan makna puasa. Mereka mengatakan begini, puasa itu dalam bahasa Arab artinya imsak, menahan. Maksud menahan di situ bukan menahan makan minum, tapi kita menahan diri kita untuk tidak bermaksiat. Kapan kita tidak bermaksiat, maka kita sudah dianggap puasa. Berarti kita masih boleh makan, kita masih boleh minum. Mantap tidak? Mantap. Sama juga mereka menyebutkan sholat. Sholat itu dalam bahasa Arab artinya adalah doa. Berdoa. Kapan kita doa, kita ingat Allah, kita udah gak usah untuk sholat. Makanya mereka mengatakan, sebagian mereka, yang penting, sing penting iling. Apa itu? Siapa ini orang Jawa? Yang penting apa? Ingat. Udah kita ingat Allah yang menciptakan kita, Allah yang kasih rezeki kita, udah kita gak butuh sholat. Itu ada orang begitu. Kenapa? Mereka mengembalikan makna-makna syariat kembali kepada makna bahasa. Yang benar, semua aktivitas syariat kita kembali maknanya kepada makna syariat. Contoh seperti puasa. Para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang makna puasa, istilah mereka menyebutkan menahan diri dari makan dan minum dan segala pembatal-pembatal puasa dengan niat beribadah dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Inilah proses kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah semua taala, lakukanlah ibadah puasa. Ibadah puasa ini ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat mulia. Apa dalil ibadah puasa ini ibadah sangat agung? Ibadah puasa ini Allah syariat. Ibadah puasa ini Allah syariatkan kepada semua manusia. Artinya tidak hanya ibadah ada, tidak hanya kepada umat khusus saja, tapi kepada semua apa? Makhluk, semua manusia, bukan makhluk, semua manusia. Apa Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai orang-orang beriman, kutiba alaikum siyam, telah diwajibkan kepada kalian puasa, kama kutiba ala alladzina min qablikum." Sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu. Kata para ulama, diwajibkan kepada orang terdahulu dan juga kewajiban kepada kita, berarti ini ibadah ini sangat mulia, dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW, Allah dalam hadis qudsi menyatakan, semua amalan saleh anak Adam itu lahu, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, puasa itu buat saya dan saya akan mengganjarkan balasan tersebut. Maksudnya gini, Allah ingin menjelaskan bahwasanya semua amalan saleh itu kembali kepada hamba tersebut. Tapi kalau puasa ini khusus. Puasa ini buat saya dan saya akan mengganjarkan puasa tersebut kepada orang yang berpuasa. Berarti ibadah spesial. maka jangan sampai kita tidak berpuasa. Bahkan ini adalah satu rukun Islam. Sebagian orang kaum muslimin, mereka masih malas berpuasa. Ketahuilah, meninggalkan suatu rukun ibadah atau rukun Islam ini fatal. Maka sebagian ulama menyebutkan orang enggak puasa ini lebih parah daripada orang yang mabuk, orang yang berzina. Apalagi tidak puasa terus berzina, lebih parah lagi. Maka jangan sampai tidak puasa. Dan puasa itu tujuannya sebenarnya kembali kepada kita. Allah mengatakan apa? La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalian berpuasa itu supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ganjaran orang bertakwa kata Allah, wa'iddatul muttaqin. Surga itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita puasa, pada hakikatnya kita sedang memberikan manfaat, sedang memberikan kebaikan untuk diri kita sendiri. Makanya pada hakikat semua ibadah itu kayak begitu. Kita beribadah itu tujuannya buat kita sendiri. Allah enggak butuh sama ibadah kita. Salat inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semuanya salat itu mencegah dari kemungkaran dan juga perbuatan fahis dan juga perbuatan kemungkaran. Allah butuh sama salat kita tidak? Enggak sama sekali. Apakah Allah butuh sama puasa kita? Enggak. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum kanu ala afjari rajulin wahidin minkum" mana qasada lika min mulki syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau semua kalian dari awal penciptaan sampai hari kiamat, semua kalian punya jiwa seperti orang yang paling buruk. Siapa orang paling buruk? Kira-kira Firaun lah. Semua manusia kayak Firaun, kata Allah Subhanahu wa taala, mana qasada lika min mulki syai'a. Maka itu sama sekali tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Allah mengatakan, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Bahkan Allah menyebutkan jin juga. Dari awal sampai akhir. Kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Semua kalian memiliki hati orang paling bertakwa. Semua kita Muhammad SAW. Semua kita punya hati seperti Nabi SAW. Apa kata Allah? Ma zada min mulki syai'ah. Maka itu tidak akan menambahkan kekuasaanku sedikit pun. Berarti ibadah-ibadah yang kita lakukan ini sebenarnya kembalikan kepada kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kata Allah. Kalau kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian sedang berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Wa may yashkur fa inna ma yashkur li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, pada hakikatnya dia sedang bersyukur untuk dirinya sendiri. Enggak ada urusan Allah SWT dengan ibadah kita. Allah enggak butuh sama ibadah kita. Jamaah yang semoga dirahmati Allah SWT, dalam berpuasa di sana ada uzur bagi orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Yang pertama jemaah semua taala, itu orang yang sakit. Orang yang apa? Sakit. Ustaz, kalau sakitnya cuma bisul atau jerawat, boleh tidak? Makanya para ulama menyebutkan sakit yang memberatkan seorang untuk berpuasa atau bahkan memudaratkan seorang untuk berpuasa. Kira-kira jerawat bikin berat puasa tidak? Enggak. Dia sakit yang membuat seorang berat untuk melakukan puasa atau memutuskan puasa. Maka orang seperti ini boleh untuk berbuka. Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa yang sakit atau mungkin dia sedang safar, maka dia ganti di hari-hari yang lain. Para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang orang yang sakit itu ada dua. Sakit yang bisa sembuh, yang kedua sakit yang tidak bisa sembuh. Saya ulang, sakit itu ada dua, sakit yang bisa sembuh dan sakit yang tidak bisa sembuh. Sakit yang sembuh, maka wajib bagi dia untuk qada. Nanti dia ganti kalau dia sudah sehat. Adapun sakit yang kedua yang tidak bisa sembuh, apa kewajiban dia jemaah? Fidyah. Kewajiban dia apa? Fidyah. Misalnya ada orang divonis, ini orang gak bisa sembuh. Dan dia harus gak puasa. Kalau dia puasa, ini mudarat buat dia. Jadi ini dia akan terus begini terus. Tentunya dengan vonis dokter ya. Kalau vonis tukang herbal boleh tidak jemaah? Intinya ada sense yang menjelaskan bahwasanya dia orang ini kalau puasa begini-begini-begini, maka itu sudahlah hukum ketetapan dari dokter. Maka orang seperti ini boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Tapi kewajiban bagi dia harus bayar apa? Fidyah. Disamakan dengan orang seperti ini, sakit tidak bisa sembuh, kira-kira siapa aja, Pak? Siapa? Orang tua, orang sudah sepuh, mbah-mbah, nenek-nenek, kakek-kakek. Kalau kakek-kakek masih sehat. Kalau ada orang seperti itu sudah sepuh, misalnya umur 60 tahun, 65 tahun, tapi luar biasa kita dapat ada sebagian orang sudah nenek-nenek tapi masih kuat berpuasa. Kalau ada orang sudah 60-an tahun, akhirnya tidak bisa puasa, kemudian kata dokter, ini kalau puasa bahaya. Maka orang seperti ini dibawa kepada penyakit yang sudah tidak bisa sembuh. Gimana dia mau sembuh sedangkan umurnya semakin bertambah. Berarti kan ya begitu terus nanti. Sampai kapan? Sampai dipanggil Allah. Maka yang seperti ini tidak wajib qada. Kapan dia mau qada? Enggak bisa. Semakin hari semakin tua. Maka kewajiban dia yaitu harus bayar fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah itu memberikan makan nisfi shaa' setiap orang. Memberikan makan orang miskin setengah shaa'. Setengah shaa' itu gampangannya jamaah semua taala sekitar 1,5 kilo lah beras. Atau yang mau lebih gampang lagi kata para ulama, siapin itu makanan, makanan siap makan dan juga minumnya. Dan makanan yang biasa kita makan. Jangan karena kita sering makan misalnya simpang raya 45.000 kita kasih orang apa namanya? Fidyah yang padang 10.000 aja lah. Jangan, kasih makan yang sesuai dengan yang kita makan. Saya ulang, kalau antum biasanya makan yang sederhana, simpang raya mungkin yang 40-50 ribu, akhirnya jangan ngasih fidyah yang 10 ribu. Tapi kasih makan yang setara yang kita makan. Wallahu ta'ala alam. Ini secara gampang. Kemudian uzur kedua yang boleh seorang itu boleh puas, tidak puasa, yaitu safar. Sedang apa? Safar. Jamaah semua ta'ala, hukum asal safar, itu boleh berpuasa, boleh berbuka. Mau ada uzur, mau tidak ada uzur. Maksudnya gini, tidak ada uzur itu maksudnya tidak memberatkan. Saya ulang, hukum asal safar itu membolehkan seorang untuk berbuka. Entah safar itu memberatkan atau safar itu tidak memberatkan. Contoh misalnya, saya di bulan Ramadan, saya ke Bandung. Ngisi kajian. Habis kajian saya pulang. Saya naik bus. Naik mobil ke apa namanya? Ke Halim, parkir, naik bus setengah jam, satu jam nyampe, nggak nyampe satu jam. Saya isi kajian di sana, habis itu habis kajian setengah jam, satu jam saya pulang lagi ke Jakarta. Boleh nggak naik bus saya batal? Boleh tidak jemaah? Jangan geremeng-geremeng, jawab iya atau tidak. Boleh. Boleh tidak? Tadi saya sudah bilang hukum asal. Safar itu boleh. Meskipun safar itu memberatkan atau tidak. Berarti kalau kita bicara tentang hukum asal. Saya contohkan tadi. Saya pergi ke Bandung naik bus. Cuma setengah jam. Dipesan di kereta saya pesan mas pesan kopi. Boleh tidak? Boleh. Kenapa kita sudah termasuk sebagai seorang musafir? Namun kata para ulama, yang lebih afdol kita lihat kondisi kita. Kita lihat, kalau kondisi kita itu ringan puasanya, lebih afdol kita puasa. Lebih afdol kita puasa. Kenapa kata para ulama menyebutkan kita sedang berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Dan kita sedang di tempat di waktu yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita batal, kita bakal puasa di selain bulan Ramadan. Dan yang kedua, berat. Gimana teman-teman semua enggak lagi tidak puasa, kita puasa. Tapi kalau bulan Ramadan semuanya berpuasa. Makanya puasa yang paling berat itu jamaah puasa apa? Puasa Syawal. Kenapa semuanya ada yang tidak puasa, kita puasa itu berat. Tapi kalau bulan Ramadan ringan. Maka kata Ibnu Taimin, kalau kita mendapati puasa yang kita sedang safar kemudian ternyata ringan buat kita, safar mungkin ke Surabaya naik pesawat juga kan ringan. Maka boleh bagi kita untuk lebih afdol kita berpuasa. Kondisi lain, kita pergi puasa, kita safar. Safarnya berat. Naik bus. bisa mual kalau nggak makan. Maka yang lebih afdol kita batal. Kenapa? Terkadang kalau kita tidak batal, ini bisa bikin mudarat. Perut kosong akhirnya nanti bisa bikin sakit, bikin mabok, tambah parah, maka ahsan tidak puasa. Paham jamaah? Saya kembali. Hukum asal safar, boleh batal tidak? Boleh. Mau berat atau tidak. Tapi kalau kita bicara tentang afdholiyah yang lebih utama, maka lihat kondisi kita. Kalau kondisinya ringan, ahsan puasa. Kalau kondisinya berat, ahsan tidak puasa. Nah, kalau sedang safar, tidak puasa, nggak usah pamer-pamer. Nggak boleh, jemaah. Lagi safar, bikin video, lagi makan nasi padang. Nggak usah. Kata para ulama seperti Syekh Utsaimin, Syekh Ibnu Baz, menghormati safar bagi orang yang sedang berpuasa. Masa diposting? Iya memang mau ngajarin, tapi tidak perlu diposting. Kasih dalil saja. Nabi menyebutkan boleh kita buka puasa. Tapi untuk mempraktekkan, nontohin orang, diperlihatkan gimana sih? Gimana adab kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Masa kalah sama adab orang-orang kafir? Mereka aja makan warungnya ditutup. Pakai gorden. Tidak mau bikin orang, nih kita malah pamer-pamer. Maka boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa, tapi bukan untuk dipamer. Pamer Allah Ta'ala alam. Kalau berpuasa, kalau tidak berpuasa, tugasnya apa? Nanti dikodok. Apa? Dikodok Allah Ta'ala alam. Kemudian diantara yang membolehkan seorang tidak berpuasa, haid atau nifas. Maka wajib bagi dia kodok. Kemudian juga diantara hal-hal yang membolehkan seorang tidak berpuasa, yaitu hamil atau menyusui. Wallahu ta'ala alam, bagaimana apa yang harus yang dilakukan oleh seorang yang sedang haid atau hamil atau menyusui, ini perdebatannya panjang. Perdebatannya panjang. Ini pertanyaan sering diulang-ulang sama ibu-ibu. Padahal tiap tahun ditanya, tapi tiap tahun dapat jawaban, tapi tiap tahun nanya. Wallahu alam, kalau saya lebih condong kepada pendapat bahwasanya Imam Mazhab tetap diganti kalau mampu. Seperti Ibnu Taimin rahimahullah taala beliau menyebutkan kalau hamilnya mungkin cuma setahun dan dia mampu untuk mengkodok, yang terbaik dia kodok. Yang terbaik dia kodok. Karena Imam Mazhab kebanyakan mereka menyebutkan kodok. Tapi Ibnu Taimin mengatakan kalau seandainya tidak mampu, misalnya ini ibu-ibu produktif, tahun ini melahirkan, tahun depan menyusui. Tahun depan lahiran lagi. Tahun depan menyusui. Tahun depan lahiran lagi, tahun depan menyusui. Mungkin sampai 4-5 tahun kayak begitu. Maka Ibnu Taimin, dia usahakan ganti semampunya. Kalau dia merasa sudah tidak mampu lagi, baru dia bayar fidyah. Dan dia bayar fidyah itu bukan karena hamilnya. Tapi karena ketidakmampuan dia untuk mengganti semuanya. Berat. Saya ulang, berarti ada dua kondisi. Kalau hamilnya setahun-setahun sekali misalnya, kata Ibnu Taimin, berusaha dia untuk mengkodo. Mau setahun sekali, mau dicicil lah pelan-pelan, semampu dia. Tapi kalau ada ibu-ibu yang produktif, tadi hamil menyusui, hamil menyusui, hamil menyusui, hamil menyusui, maka dia berusaha dulu, apa namanya, kodo. Tapi kalau dia sudah merasa kayaknya berat, gak bisa lagi, maka dia bayar fidyah dengan jumlah tersebut, dengan landasan ketidakmampuan dia untuk mengkodok puasanya. Fattaqullaha mas tata'tum. Bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi ini kesimpulan yang saya ingin sampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Sekarang kita masuk dalam pembatal puasa. Kita sampai jam 10:30 ya. Kita selesai dimanapun waktu selesai. Karena nggak bisa kita selesaikan. Pembatal puasa. Pembatal puasa, kata para ulama ada dua. Pembatal yang benar-benar membatalkan puasa. Yang kedua, pembatal yang membatalkan pahala puasa. Jadi beda. Pembatal sah tidaknya puasa yang pertama. Yang kedua, pembatal pahala puasa. Kita masuk pada pembatal yang pertama. Pembatal sah tidaknya puasa. Ini banyak. Makan dan minum contohnya misalnya. Dan kata para ulama, hal-hal yang semakna dengan makan dan minum. Saya ulang. Makan dan minum, dan juga hal-hal yang semakna dengan makan dan minum. Apa contoh hal-hal yang semakna dengan makan dan minum? Misalnya suntik vitamin. Suntik vitamin itu kan tidak dari mulut. Ya tidak? Tapi tatkala disuntik yataghadza, akhirnya membuat orang itu sehat, segar. Nah, ini dihukumi kata para ulama sebagai makan dan juga minum. Di antara contoh juga misalnya yang dihukumi makan dan minum yaitu infus. Infus itu kan juga menyehatkan. Membuat seorang akhirnya sehat, segar, maka itu juga dihukumi makan dan minum. Meskipun tidak lewat apa? Mulut. Kalau zaman dulu, jamaah, suntik apa namanya? Vaksin. Batal tidak? Suntik vaksin. Dulu dulu Pfizer, apalagi kayak gitu. Kata para ulama itu tidak membatalkan. Kenapa? Dia bukan makanan. Dia bukan yang menyehatkan. Bahkan justru sebagian orang suntik abisnya sakit. Justru tambah bikin sakit. Maka yang seperti itu tidak disebut dengan apa? Makanan. Artinya, saya ulangi, di antara hal yang membatalkan itu makan dan minum. Dan hal-hal yang semakna dengan makan dan minum. Meskipun tidak lewat apa mu? Mulut. Allah SWT. Kemudian di antara pembatal puasa, sah tidaknya puasa kata para ulama, mohon maaf, berhubungan atau jima. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, idal taqal khitanan faqad wajabal ghuslu. Barang siapa, jika dua khitan telah bertemu, maka dia telah wajib mandi. Hati saya menyampaikan sejak jamaah, kalau sudah masuk mau ejakulasi atau tidak ejakulasi, maka itu sudah disebut sebagai jima. Maka yang seperti ini membatalkan puasa. Apa konsekuensinya? Kalau makan dan minum tadi cuman qadha dan dia berdosa, maka kalau yang ini ya harus ada kafarat. Ada kafaratnya. Barang siapa yang berhubungan di bulan Ramadan, maka ada kafaratnya. Yang pertama yaitu membebaskan budak. Kalau enggak mampu, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu lagi, maka memberikan makan 60 orang miskin. Saya ulang yang pertama, membebaskan budak. Sekarang sudah enggak ada budak. Atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Allahu Akbar. Sebulan aja gagal. Apalagi 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang ketiga, memberikan 60 makan fakir miskin. Dan harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kejadian di zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian di antara hal yang membatalkan puasa, yaitu muntah dengan sengaja. Muntah dengan apa? Sengaja. Enggak tahu kenapa sampai dia pengen muntah. Terkadang kenapa jemaah? Ada orang berusaha pengen muntah tuh kenapa gara-gara? Dalam hadis Nabi menyebutkan, "Man dara'ahu qai'un wa huwa sha'im falaisa 'alaihi qada." Barang siapa yang akhirnya muntah bukan karena kemauan dia. Mungkin apa ya? Ya sakit mungkin. Maka puasanya tetap sah. Wa in istaqa'a falyaqdi. Tapi kalau dia berusaha untuk membuat dirinya muntah, maka dia harus mengganti, mengqadha. Berarti dia batal. Saya ulang, berarti pembatal selanjutnya itu sengaja untuk apa? Muntah. Muntah dengan sengaja. Inilah diantara pembatal-pembatal sah tidaknya puasa. Sekarang kita masuk pada pembatal kedua, yaitu pembatal-pembatal pahala puasa. Jamaah semoga dari Allah Ta'ala, ketahuilah, bisa saja puasa kita sah secara hukum fikih, tapi terkadang tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat merugikan. Dalam hadis Nabi menyebutkan rubba sha'imin hadduhu min siyamihil ju' wal athash. Ada banyak orang yang dia puasa ternyata dia dapat apa-apa. Cuma hanya dapat lapar dan juga dapat haus. Berarti puasanya sah tapi enggak ada pahalanya sama sekali. Mengerikan. Seperti misal orang pergi ke dukun. Iseng-iseng aja, pengen nanya-nanya. Maka orang seperti ini sholatnya 40 hari tidak diterima. Tapi apakah dia masih wajib sholat? Masih, dia tetap harus sholat. Tapi selama dia sholat 40 hari itu tidak ada pahalanya. Demikian juga jamaah semua ta'ala tatkala kita berpuasa. Sah tidaknya dengan pahala itu dua hal yang berbeda. Terkadang puasa kita sah. Kenapa kita tidak melakukan pembatal-pembatal puasa? Tapi terkadang akhirnya pahalanya enggak ada. Dan hal-hal yang membatalkan pahala puasa itu semua maksiat jemaah. Semua apa mak? Maksiat. Dalam hadis Nabi SAW pernah menyebutkan, "Man lam yada' qaulaz zur." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, "wal 'amala bihi" dan melakukan hal-hal yang bodoh, "wal jahla" falaisa lillahi hajatun an yad'a ta'amahu wa syaraba. Maka Allah tidak butuh dengan laparnya dan juga hausnya. Saya ulang, Allah tidak butuh dengan laparnya dan juga hausnya. Karena ada orang masih berdusta, masih bermaksiat, berpuasa, sia-sia. Tetap dia harus berpuasa, tapi puasa itu sia-sia, sia-sia, tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jemaah semua taala, pastikan kalau kita di bulan Ramadan kita puasa makan dan minum, maka kita juga harusnya puasa maksiat. Harusnya sepanjang tahun. Tapi di bulan Ramadan kita harus lebih utama menjaga puasa tersebut. Dan di antara hal yang paling mengerikan yang dibahas oleh para ulama tentang pembatal pahala puasa, yaitu ghibah. Apa? Ghibah. Bahkan sebagian ulama mereka khilaf. Apakah ghibah itu benar-benar membatalkan sah puasa atau tidak? Sebagian ulama menyebutkan ghibah benar-benar membatalkan sah puasa. Tapi yang benar tidak membatalkan sah puasa, tapi dia membatalkan pahala puasa. Maka jauhilah hal-hal yang sangat membatalkan puasa. Seperti dikatakan oleh Anas bin Malik, ma soma man dhalla ya'kulu luhuman nas. Tidak dikatakan seorang puasa ketika dia masih makin maka dia masih makan daging saudaranya. Saya ulang, Anas bin Malik pernah mengatakan, tidak dikatakan orang berpuasa selama dia makan daging saudaranya. Daging saudara itu maksudnya ghibah. Wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian menggibahi saudara-saudara kalian. Apakah kalian mau makan daging saudara kalian? Kenapa ghibah itu disebut sebagai makan daging saudara, jemaah? Karena orang ghibah itu layaknya mayat. Mayat kalau kita ghibah, kita ngomong ini dia enggak bisa bela, enggak bisa bela diri. Karena dia udah mati. Demikian juga dengan orang yang kita ghibahin. Tatkala kita ghibahin dia, dia seakan-akan mayat. Dia tidak bisa bela diri, dia tidak ada, dia tidak bisa bela diri. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang ghibah itu seperti makan daging bangkai saudaranya. Wallahu ta'ala. Kemudian selanjutnya jemaah semua taala, yang ketujuh, kita puasa, kemudian kita tadi tidak membatalkan pahala-pahala puasa, puasa dari maksiat, maka kata para ulama, isilah puasa dengan banyak beribadah. Di hari-hari puasa, sepanjang hari, perbanyaklah banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak macam-macam ibadah yang kita lakukan, bisa zikir, bisa berdoa, dan ibadah yang sepanjang sangat dianjurkan apa? Baca Qur'an. Makanya para ulama menyebutkan syahrul Qur'an. Bulan Ramadan itu syahrul Quran. Dan diantara hal juga yang bisa dilakukan yaitu jamaah perbanyak sedekah. Dalam riwayat disebutkan kalian Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwaduhu ma yakunu fi Ramadan. Dan kedermawanan Nabi itu lebih melesat, lebih cepat tatkala di bulan Ramadan. Berarti sedekahnya Nabi di hari biasa dengan bulan Ramadan itu beda. Maka perbanyak sedekah jamaah mumpung masih ada duit. Nanti kalau sudah tidak ada duit, bisa sedekah tidak? Masih bisa. Senyum sama orang. Bantu orang itu juga sedekah. Tapi kalau masih ada duit, sedekah kan jam. Apalagi lagi bulan Ramadan. Dan sedekah terbaik apa jemaah di bulan Ramadan? Yaitu memberikan makan orang berpuasa. Man fattara sha'iman. Barang siapa yang memberikan makan berbuka. Kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'a. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang puasa yang makan makanan yang diberikan. Jadi gini, kita puasa misalnya hari ini. Terus kita kasih makan 10 orang berbuka puasa. 10 box lah kita bagi-bagi. Hari itu kita dapat pahala puasa berapa? 11. Satu puasa kita sendiri, 10 puasa dari orang yang makan makanan berbuka kita. Ini pahala dobel-dobel jemaah. Kesempatan untuk melihat di tempat-tempat yang butuh-butuh kiris-kiris tuh. Kasih jemaah. Kesempatan dapat pahala sebanyak-banyaknya. Terakhirlah. Pembahasan terakhir yaitu berbuka puasa. Yang ke-8 berbuka puasa. Maka kata para ulama, sunnah berbuka puasa itu disegerakan. Di apa? Disegerakan. Nabi menyebutkan dalam hadis, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitra. Senantiasa manusia itu dalam keadaan kebaikan selama dia menyegerakan iftarnya, menyegerakan pembatalan puasanya. Artinya jamaah, kalau batal puasa itu jangan ditunda-tunda. Harus disegerakan. Kapan azan kita dengan azan, maka kita langsung berbuka. Jangan sibuk-sibuknya di takjil tapi nggak dimakan-makan. Dan disebutkan dalam hadis, karena yuftiru ala rotobatin qabla an yusalli. Ini sunnah Nabi. Nabi itu kalau berbuka puasa, beliau makan rotob tuh loh. Makan apa? Rotob. Kurma kurma muda. Sebelum beliau sholat. Fa in lam takun rotobat, fatamarat. Tapi kalau tidak ada kurma muda, maka dia makan tamar. Tamar itu kurma yang kita kita biasa makan. Fa in lam takun tamarat, tamarat hasa hasawatin min ma. Maka beliau minum air, minum beliau minum air aja. Jadi urutannya kurma muda, rotob, kurma biasa, kurma tamar, kemudian air putih. Kalau kita pertama gorengan, kedua es campur. Sebagian orang bercanda, kalau kurma sunnah, gorengan wajib. Asal kita ikut Nabi SAW, yang pertama makan kurma, habis itu baru kita sholat, baru kita setelah itu makan yang lainnya. Khawatir kalau kita makan berat dulu, nanti sholat sudah malas, sholat sudah nggak khusyuk. Yang terbaik adalah sunnah Nabi Muhammad SAW, wal qawaidul huda, huda Nabi Muhammad SAW. Kemudian doanya. Doa berbuka. Apa doanya? Zahab al-dhama, wabtallatil uruq, wathabatal ajru insyaAllah. Doanya adalah telah hilang dahaga, dan wabtallatil uruq, dan apa tenggorokan telah basah, wathabatal ajru insyaAllah. Dan pahala akan tetap insyaAllah. Ini doa yang disunahkan oleh Nabi SAW. Sebenarnya doa ini pun juga diperselisihkan para ulama. Valid atau tidak. Tapi sebagian ulama menyebutkan doa ini valid. Di sana ada doa yang masyhur di kalangan kita. Apa doanya? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aqtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Boleh enggak kita ngucapin doa ini? Boleh tidak ibu-ibu, bapak-bapak? Boleh. Karena hukum asal doa itu boleh kita mendoa apapun. Tapi kalau meyakini doa ini dari Nabi, ini yang jadi masalah. Paham? Doa ini boleh. Allahumma lakasumtu, apalagi doanya baik. Ya Allah, hanya kepadamu aku berpuasa. Wa bika amantu, hanya kepadamu aku beriman. Wa ala rizqika aqtartu, dan hanya kepadamu dan dengan rizkimu aku berbuka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rahmatilah aku ya Allah dengan rahmatmu. Ini doa bagus. Maka kata para ulama, mengucapkan doa ini boleh-boleh saja dan tidak perlu diingkari. Hanya saja yang jadi permasalahan tatkala seorang menyandarkan doa ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi doa yang valid, lebih valid doa tadi, zahabat dhamma. Tapi yang lebih inti, baca bismillah. Jadi, bismillah dulu, makan gorengan, tamar, baru setelah itu baru baca apa? Zahabat dhamma. Zahabat dhamma itu di akhir. Di apa? Setelah makan dan setelah minum. Tapi kalau ada orang, bismillah kulini Allahumma lakasumtu, itu juga enggak masalah. Tapi, maksudnya saya tidak boleh, tidak perlu kita ingkari secara berlebihan. Ini bukan sunnah, enggak. Karena secara umum doa itu hukumnya apa? Luas. Orang boleh berdoa dengan apapun. Yang jadi masalah kalau doa tersebut disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala jamaah semua ta'ala, ternyata kita enggak selesaikan Ramadan. Masih ada sebenarnya pembahasan tentang akhir Ramadan, kemudian zakat, dan seterusnya Allah ta'ala, tapi kita sampai sini saja. Karena laki-laki yang sholat Jumat. Wallahu ta'ala jamaah semua ta'ala, ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan antum sekalian. Kalau ada pertanyaan, ditanya sama ustaz lain lah. Mau tanya, di Saudi tarawih 13 rakaat, apa ini termasuk qobliyah subuh? Enggak. 13 ya, 13. Qobliyah subuh kan harus azan dulu. Iya tidak? Kalau salat qobliyah subuh sebelum azan subuh kan namanya bukan qobliyah. Maka di Saudi praktik 13 rakaat ya, ini enggak termasuk qobliyah subuh, tapi mereka menerapkan 13 rakaat. Maka tadi saya katakan bahwasanya jumlah rakaat itu yang lebih benar tidak terbatas. Tapi kalau kita bicara tentang afdholiyah, yang paling afdhol tadi berapa? 11. Mama saya sudah pikun, tapi beliau masih sanggup puasa. Tapi suka saya lihat beliau lupa makan atau minum. Karena tidak selamanya saya melihat. Bagaimana cara saya membayar fidyahnya? Apakah saya harus bayar satu bulan full fidyahnya Ustaz. Kalau dia masih diingat, masih ingat dan masih mampu berpuasa, tetap dia berpuasa. Tetap dia berpuasa. Terus kalau dia makan di tengah perjalanan, ya kita kasih udzur. Berarti langsung kita ingetin, Bu, ini lagi puasa. Akhirnya nanti dia lepas lagi makanan. Berarti puasa tetap masih sah. Karena itu di luar kendali dia. Makanya Nabi menyebutkan barang siapa yang makan dan minum di bulan puasa, itu rizki bagi dia. Tapi kalau setiap hari lupa, ya gak masalah juga. Karena dia sudah luar kemampuan dia. Maka tugas kita sebagai anak, kita ingetin, Bu, lagi puasa, Bu. Nanti lepas lagi. Tapi kalau memang sudah benar tidak bisa berpikir lagi, tidak bisa, itu berarti sudah tidak wajib untuk berpuasa. Wallahu taala alam. Bolehkah saat tarawih kita ke masjid yang lebih jauh dari rumah kita karena yang di dekat rumah melakukan tarawih 23 rakaat, sedangkan kita mencari masjid yang melakukan tarawih 11 rakaat dan yang lebih baik bacaan? Kalau kita pindah ke masjid, kalau cuma hanya rakaat-rakaat saja, maka tidak perlu. Kalau samping rumah kita ada yang 2-3 dan bacaannya bagus, nggak perlu kita cari yang jauh-jauh. Tapi kan di sini ada bilang yang 2-3 ini kayaknya mungkin bisa terlalu cepat dan kita sholatnya juga terlalu terburu-buru. Kan ada sebenarnya masjid seperti itu. Dan ada yang 11 tapi sholatnya nyaman, bacanya bagus. Maka kalau kita cari kenyamanan di situ nggak masalah insya Allah. Tapi kalau hanya pindah gara-gara 2-3 dan 11 padahal bacaannya sama-sama bagus, ini yang jadi masalah. Karena 2-3 dan 11 itu sama saja. Wallahu ta'ala alam. Tidak, bukan sama saja. Maksudnya sama-sama sholat tapi lebih afdal 11. Maksudnya jangan sampai kita pindah ke masjid, karena nanti fitnahnya besar. Ini orang kok pengen sholat 11 doang. Emangnya kita yang 2-3 ini sesat? Kan kayak gini jadi masalah lagi. Wallahu a'lam. Yang dimaksud sholat tarawih 11 rakaat itu berarti ditutup dengan sholat tarawih 1 rakaat, Ustaz. Bebas. Mau 2 rakaat, kemudian 3 witir, itu boleh. 2 rakaat sampai 10 rakaat, kemudian 1 witir juga boleh. Intinya jumlahnya berapa? 11. Jika setelah sholat tarawih kita melaksanakan sholat witir, apakah di saat sholat tahajud kita perlu witir lagi atau jangan menutup witir di saat sholat tarawih? Saran saya, kalau kita mau sholat witir atau kita sholat tarawih di masjid, maka asal nggak apa-apa kita sholat terus sampai witir sama imam. Supaya kita mendapatkan fadilah sholat semalam suntuk. Nanti kita pulang, kita baca Quran, kita bosan, pengen sholat, sholat lagi nggak apa-apa. Tidak ada larangan. Yang penting jangan ditutup witir lagi. Karena satu malam itu satu witir. Tetap mengikuti imam supaya mendapatkan fadilah sholat malam semalam suntuk. Untuk membayar fidyah itu sekali makan atau sehari 3 kali? Sekali aja. Jadi sehari satu orang 1 kali. Satu orang satu. Misalnya fidyah orang tua misalnya sakitnya 30 hari. Tidak 30 hari puasa. Maka kita siapin 30 makanan. Kita bisa sebarkan ke 30 orang. Atau bisa cicil kepada orang ini. Sehari satu. Sehari satu. Kita tahu ini orang miskin. Hari ini satu. Besok lagi satu. Besok lagi satu. Itu boleh. Atau 30 hari sekaligus kita bagi-bagi kepada fakir miskin. Wallahu ta'ala alam. Jika tarawih di rumah, bolehkah membaca Al-Quran dengan melihat HP atau mushaf? Dan apakah harus berurutan suratnya dari rakaat 1 sampai 11? Jika tidak berurutan, bolehkah? Kalau salat sunnah, kata para ulama, boleh untuk membuka mushaf. Maka boleh. Ini di antara solusi supaya kita bisa salat lama-lama. Supaya kita salat panjang. Apakah harus berurutan? Kata para ulama, tidak. Tapi lebih bagus kalau berurutan. Hatamkan Quran sambil sholat kan juga bisa. Jadi malam pertama ibu baca. Dan Syekh bin Baz mengatakan sholat tarawih menghatamkan Al-Quran satu. Al-Quran itu menurut beliau dia syariatkan. Karena sebagian orang mereka mengingkari. Ini dari mana sholat tarawih satu malam satu juz? Gak ada sunnahnya. Pernah dengar kayak gitu? Kita katakan gak begitu maksudnya. Mereka berusaha melaksanakan satu malam satu juz. Ini supaya selesai nanti di bulan Ramadan. Dan ini praktek para salafus saleh. Bukankah kita di bulan Ramadan itu kita menghatamkan Al-Quran, disyariatkan. Nah, terkadang orang tidak bisa menghatamkan Al-Quran sendiri. Butuh bagi dia untuk disolat. Maka sang imam tatkala bikin proyek akhirnya salat tiap malam satu juz, maka ini boleh-boleh saja, tidak perlu diingkari. Makanya antum kalau salat jadi satu-satu juz. Kapan lagi belakang salat salat sampai khatam Quran? Itu ada yang beda. Wallahu alam. Itu biasanya hari pertama, nanti hari kelima cari yang paling pendek, survei. Kan pahalanya sama ya, satu malam. Beda. Allahu a'lam. Apakah boleh kita sholat tarawih 8 rakaat, 2-2-2-2, ditambah witir 3 rakaat, 1 salam? Boleh. Hukum wanita itikaf boleh-boleh saja selama di situ dikondisikan dan aman. Artinya tidak menimbulkan fitnah, maka itu boleh. Saya waktu zaman sekolah SMP ada haid dan lupa mengganti berapanya puasanya. Ini gimana Ustaz? Ya udah berusaha qada seingat-ingatnya. Seingat-ingatnya. Kalau kita mampu untuk mengqada, ya kita qada. Allahu a'lam. Kultum setelah sholat taraweh sebelum witir itu apakah boleh hukumnya? Sama saya tanya, kajian hari Jumat jam 9 dirutinkan boleh atau tidak? Allahu a'lam, para ulama menyebutkan penjelasan para asatidz kita, maksudnya kultum itu boleh-boleh saja. Mau kapanpun. Orang-orang melaksanakan momen kultum di bulan Ramadan, di sebelum witir atau setelah witir, ini sebenarnya mereka hanya mengambil momen. Kenapa? Di situ banyak orang lagi ngumpul. Nah, ini kesempatan nih. Jarang-jarang kaum muslimin tuh mendengar ceramah. Maka ini momen. Ini penyampaian tentang nasihat. Maka solusinya supaya tidak dianggapkan sebagai itu syariat, suatu hal yang harus, maka diselang-seling. Dilibur-liburin kadang. Jangan terus. Kalau mau terus, enggak apa-apa. Yang penting jangan kesankan bahwasanya itu adalah suatu keharusan. Artinya, salat witir harus ada kultum. Atau sholat tarawih harus ada kultum. Tapi saya rasa yang seperti itu tidak dipahami sama masyarakat. Mereka tahu sholat tarawih urusan lain, kultum juga urusan lain. Allahu a'lam, nanti kalau di akhir-akhir generasi mungkin mereka masih sampai meyakini sunnah itu nggak boleh. Maka jangan sampai kita menyatakan bahwasanya kultum itu suatu keharusan yang digandengkan dengan apa, sholat tarawih atau sholat witir. Maka solusinya kita adakan kultum-kultum, tapi dibolong-bolongin. Misalnya malam ini 2 hari kultum, hari satu hari tidak, supaya tidak diyakini bahwa ini suatu keharusan. Tapi sekali lagi, orang-orang melaksanakan kultum di bulan Ramadan, itu mereka hanya mengejar momen. Kenapa? Karena kaum muslimin sedang siap hatinya untuk menerima nasihat. Cukup ya? Oh ya. Gimana? Oh, sampai hari Ramadan. Masih banyak qodonya. Allahu a'lam, sebagian ulama menyebutkan dia bertobat kepada Allah, nanti dia qodo tahun depan sambil bayar fidyah. Dia qodo tahun depan sambil bayar apa fit? Fidyah. Wallahu ta'ala jamaah sematara, ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan antum sekalian. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya saya mohon maaf. Limpuh dari kesalahan saya. Saya tutup subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.